Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala haddathana al-Firyabi qala haddathana Qutaiba ibn Sa'id an Malik ibn Anas an Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Ubadah ibn al-Walid qala akhbarani abi an abihi qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil yusri wal usri wal mansyati wal mukrahi wa alla nunazi'ul amra ahlahu wa an naquma au taqu au naqula bil haqqi haythuma kunna wa la nakhafu fillahi laumata la'imin. Tayyib, beliau berkata, kami telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk beberapa perkara. Yang pertama adalah as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan mentaati dalam keadaan senang ataupun susah, tetap taat pada penguasa. Rakyatnya makmur sentosa, wajib taat kepada penguasa. Atau rakyatnya dalam barakallahu fikum, ya, penderitaan dan kemiskinan, juga tetap wajib untuk mentaati penguasa. Wal mansyat wal mukrah, baik dalam keadaan semangat ataupun terpaksa, barakallahu fikum, tetap wajib taat kepada penguasa. Baik kita pro dengan penguasa tadi atau kita sebagai pihak yang kontra, ya, yang enggak seneng dengan penguasa tersebut, barakallahu fikum. Baik. Ya, kalau sikap secara pribadi mungkin berbeda-beda, tapi dalam hal ketaatan kaum muslimin harus sama. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang barakallahu fikum mungkin senang dengan seorang pemimpin penguasa fulan. Yang lain enggak senang. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu sikap secara pribadi. Tapi secara barakallahu fikum sikap sebagai warga negara, tayyib, harus sama. Yaitu as-sam'u wa ta'ah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, baiat para sahabat terhadap Rasul adalah wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, dan janganlah kami merebut suatu urusan dari ahlinya. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik. Tidak boleh merebut sesuatu yang sudah menjadi hak tayyib ahlinya. Barakallahu fikum. Wa annakuma aw naqula bil haqqi haitsuma kunna. Dan kami berbaiat kepada beliau agar kami menegakkan atau berkata kebenaran dimanapun kami berada. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kebenaran itu senantiasa dijunjung tinggi. Barakallahu fikum. Tidak berkaitan dengan tendensi atau keperluan pribadi. Itu bentuk baiat para sahabat. Barakallahu fikum. Dan kami tidak boleh takut. Tayyib, di dalam jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Kalau jalan yang kita tempuh adalah jalan Allah, siratul mustaqim adalah hal yang baik, maka kita tidak perlu takut dengan celaan, dengan barakallahu fikum hardikan, dengan sekian banyak barakallahu fikum lakop ya, yang jelek yang disematkan kepada kita. Barakallahu fikum. Tidak perlu khawatir. Baik. Barakallahu fikum. Dan tidak perlu disikapi dengan sikap yang berlebihan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biar mereka berkoar-koar, barakallahu fikum, selama cuman pakai mulut, kita terus saja. Iya. Dibilang orang primitif di tengah kota kok pakai sarung. Iya, dibilang barakallahu fikum orang kebanjiran, ya di mal kok celananya cingkrang, padahal sekarang memang musim banjir. Barakallahu fikum. Tayyib, iya. Dibilang barakallahu fikum ninja kehabisan nafas. Barakallahu fikum juga biarin. Iya. Selama mereka cuman ngomong, barakallahu fikum biarkan saja mereka menggonggong, kafilah kita tetap berlalu. Jangan takut, iya, enggak usah takut dicela orang. Selama kita yakin apa yang kita jalani adalah al-haq, adalah jalan Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekedar celaan enggak ngefek. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Allahu musta'an wa 'alaihi tikl. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana al-Firyabi. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna. Qala haddatsana Abdul Wahhab ya'ni al-Thaqafi. Qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu akhbarani Ubadah ibn al-Walid ibni Ubadah ibni Samit anna al-Walida ibna Ubadah qala akhbarani abi qala bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a fil usri wal yusri wal mukrahi wal manshati fadhakara mithlahu. Tayyib. Isnad hadzal hadith, ya, atau isnada hadainil hadithain, dua sanad dari hadis ini, barakallahu fikum, sahihan, kedua-duanya sahih, yaitu hadisnya Ubadah bin Samit. Wal matnu muttafaqun alaih, dan matannya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari pada hadis nomor 199 dalam Kitabul Ahkam dan Imam Muslim hadis nomor 184 pada kitab Al-Imarah barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibni Syahin. Qala haddathana Muhammad ibnu Bakkar. Qala haddathana Faraj ibnu Fadalah. An Luqman ibni Amir. An Abi Umama al-Bahili. Abu Umama al-Bahili, siapakah namanya? Salman. Siapa? Naam, Sudai ibnu Ajlan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul berpesan, isma'u lahum wa ati'u fi usrikum wa yusrikum wa man syatikum wa mukrahikum wa atharatin alaikum wa la tunazi'u al-amra ahlahu wa in kana lakum. Nabi berpesan, iya, hendaknya kalian mendengar dan mentaati penguasa kalian dalam keadaan sulit ataupun gampang, dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan semangat ataupun terpaksa. Wa atharatin alaikum. Tayyib, dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, al-athara bi fathil hamzati wassa. Athara itu bisa dibaca dengan menfathah hamzah dan tha. Athara. Wa yuqalu bi dhammil hamzah wa iskanis tha. Juga ada yang bilang bisa dibaca dengan mendhammah hamzahnya dan mensukun tha-nya. Sehingga bacanya gimana? Fatah. Muhammad Fatah. Hah? Apa? Al Usrah. Bisa dibaca Asarah, bisa dibaca Usrah. Wa bi kasril hamzati wa iskanis tha. Juga boleh dibaca dengan mengkasroh hamzahnya dan mensukun tha-nya. Sehingga bacanya bagaimana? Rifki. Muhammad Cerme. Bacanya gimana tadi yang ketiga? Bisa dibaca Atharah, bisa dibaca Usrah. Satu lagi. D. Daus, Firdaus. Yang ketiga dibaca Isra. Iya. Sehingga boleh dibaca Athara, Usra atau Isra. Barakallahu fikum. Itu kata Imam An-Nawawi. Beliau memang ahlinya dalam bacaan iya, lughat. Bacaan beberapa kalimat bahasa. Beliau punya risalah khusus. Barakallahu fikum. Tayyib. Salah sulugatin hakahunna. Salah sulugatin hakahunna fil masyariqi wa ghairihi. Ada tiga bacaan dihikayatkan dalam Al-Masyariq dan yang lainnya. Nampaknya itu judul kitab. Tayyib. Adapun maknanya kata beliau, wahia al-istitharu wal-ikhtisasu. Atharah usrah atau isra maknanya adalah al-istithar wal-ikhtisas. Bi umurid dunya alaikum. Maksudnya adalah tipe penguasa yang istitsar. Dia lebih mendahulukan kepentingannya pribadi. Jadi uang negara itu digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan dan hobinya. Dia hobi koleksi mobil-mobil mewah. Ya, di garasinya ada 100 mobil mewah dari keluaran mulai tahun 80 sampai 2017. Mobil-mobil mewah itu uang negara dipakai. Begitu juga untuk barakallahu fikum memenuhi ya kebutuhan dan hobi dari istri-istrinya. Ya, hobinya membeli barang-barang branded ya. Kelas barakallahu fikum elit ya, harga tasnya saja sampai 20 miliar barakallahu fikum tas ya. Dan di rumahnya ada koleksi tas barakallahu fikum branded semuanya, itu pakai uang negara ya. Dalam keadaan barakallahu fikum rakyatnya dalam kemiskinan ya, dia berpoya-poya menggunakan uang negara. Itu mawujud, ada. Iya, barakallahu fikum. Baik. Sekarang ya, saat ini namun sudah dilengserkan barakallahu fikum, kudeta. Yang dikira zaman dulu, zaman sekarang di Afrika sana. Presidennya orang Afrika sana. Baik. Iya. Jadi barakallahu fikum, uang negara itu digunakan untuk berpoya-poya. Kita tetap wajib seandainya ya, la qadarullah, jangan sampai Allah takdirkan demikian. Penguasa kita seperti itu ya, hobinya berpoya-poya ya. Mementingkan dirinya sendiri, mengkhususkan semua kekayaan negara dan fasilitas negara untuk dia dan keluarganya, kita tetap wajib taat. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Tetap wajib taat. Tayyib. Dilanjut kalamnya Imam An-Nawawi, wahia al-istithar wal-ikhtisas bi umurid dunya alaikum, yaitu mementingkan kepentingan pribadi dan mengkhususkan dirinya dengan urusan-urusan dunia sebagaimana yang saya contohkan tadi. Dia berpoya-poya dengan uang negara untuk kepentingan pribadi dia dan keluarganya. Barakallahu fikum. Aiy, kata beliau, isma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat. Wa in ikhtassa al-umara bid-dunya, walaupun penguasa-penguasa tadi mengkhususkan dunia hanya untuk diri mereka, walam yusilukum haqqakum, dan mereka tidak menunaikan, ya, hak kalian, mereka tidak memberikan hak kalian. Barakallahu fikum. Baik. Mimma indakum, dari apa-apa yang memang menjadi milik kalian. Barakallahu fikum. Ya, tetap taat. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dalam keadaan penguasa kita yang baik, iya, yang pro rakyat katanya, selalu membela rakyat, barakallahu fikum, mungkin kita bisa dengan lapang dada. Tapi kalau kenyataannya yang saya sebutkan tadi, itu benar-benar ujian bagi seorang muslim akan keimanannya, akan prinsip agamanya. Iya. Antum melihat rakyat dalam keadaan miskin. Iya. Cari beras kilo saja susah. Antum lihat penguasa presidennya antum, dia pasang profil di media sosial, ya, di Facebook, BBM dan yang semisal dengannya, Instagram, barakallahu fikum, dia lagi liburan ke Hawaii sama istri dan anak-anaknya, di hadapannya ada hidangan yang lezat, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Gak lama kemudian, 2 hari lagi, ubah lagi profilnya, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Dia sedang liburan di Turki, barakallahu fikum. Itu apa enggak bikin panas? Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi seorang muslim yang benar-benar kuat agamanya enggak ngefek. Iya. Barakallahu fikum. Mereka tidak terprovokasi dengan pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Barakallahu fikum. Ya, tetap taat. Barakallahu fikum. Ya, tetap taat. Barakallahu fikum. Itu mesti ribut rakyatnya, ya. Mesti ribut. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk taat dan mendengar penguasanya. Baik, walaupun di sampai pada tingkatan digambarkan oleh Rasul, penguasa tadi adalah tipe-tipe penguasa yang asarah, usrah atau israh. Iya, barakallahu fiik. Kita tetap wajib untuk mentaatinya, jangan terprovokasi, barakallahu fikum, ya, jangan terbawa oleh tayyib semboyan-semboyan, ajakan-ajakan dari orang-orang, barakallahu fikum, yang mereka meneriakkan bahwasanya mereka adalah pembela Islam, barakallahu fikum. La lil islami nasaru wala li a'daihi kasaru, kata Ibnu Taimiyah. Pada hakikatnya mereka bukanlah menolong Islam, mereka juga tidak mematahkan musuh-musuh Islam. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan maslahah untuk umat. Tindakan mereka yang mengajak kaum muslimin untuk berdemonstrasi, untuk barakallahu fikum memberontak, untuk menggoyangkan penguasa yang demikian, la lil islami nasoru wa la li a'daihi kasar. Sekali lagi, itu bukan menolong Islam, itu juga bukan mematahkan musuh-musuh Islam. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sehingga barakallahu fikum kaum muslimin butuh untuk diberikan barakallahu fikum pemahaman, ilmu, ma'rifah terkait dengan prinsip yang satu ini. Iya, apalagi kalau sudah mendekati masa-masa barakallahu fikum, iya, pilkada, pilpres, itu semakin panas, ya, suhu global. Barakallahu fikum. Walaupun musimnya musim hujan, tapi kondisinya panas. Barakallahu fikum. Baik. Dinasihatkan kepada kaum muslimin untuk sabar, ya, tetap mendengar dan mentaati sebagaimana nasihatnya Al Hasan Al Basri. Sabar. Kalau kamu sabar, maka Allah yang akan mengurusi penguasa-penguasa yang bejat tadi. Tapi kalau kamu tidak sabar, menggunakan caramu sendiri, maka apa? Ya sudah, Allah serahkan kepada kamu dan tidak akan mendatangkan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga yang perlu dipahami oleh barakallahu fikum kaum muslimin, baik, bahwasanya kebejatan penguasa, kejahatan penguasa, kejelekan penguasa itu merupakan barakallahu fikum hukuman Allah atas sebuah kaum, sebuah bangsa, sebuah negara. Iya. Tidaklah memimpin gerombolan singa melainkan singa yang semisal dengannya. Tidaklah memimpin gerombolan onta melainkan juga onta. Tidaklah barakallahu fikum tayyib memimpin orang-orang yang jahat melainkan orang yang jahat pula. Iya. Sehingga seorang penguasa itu bisa dikatakan sebagai cermin dari rakyatnya. Kalau penguasanya jahat, barakallahu fikum tayyib, iya, maka itu cermin dari keadaan rakyatnya. Barakallahu. Pada satu kali barakallahu fikum disebutkan Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh orang Khawarij. Dan ketika bertemu dengan Ali, dia langsung mengeluarkan kritikan yang nyelekit pedas. Ya, barakallahu fikum. Langsung mengkritik Ali. "Hey, Ali. Kenapa pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, ya, itu bagus-bagus, ya, pemerintahannya barakallahu fikum stabil, enggak ada dhajjah, enggak ada kegoncangan, tayyib, rakyat aman sentosa, gemah rifah loh jenawi. Baik. Tapi giliran pada pemerintahan kamu ini ada saja masalah. Iya, enggak sibuk perang sama orang kafir, perang sama saudara sendiri. Perang Jamal, perang Siffin. Iya. Barakallahu fikum. Kacau negara kalau zaman kamu ini. Maksudnya pengen menyindir Ali. Maka Ali mengatakan barakallahu fikum, menjawab dengan ucapan beliau yang iya membungkam mulut orang Khawarij tadi. Dia mengatakan, pada pemerintahan Abu Bakar dan Umar, negara menjadi makmur, aman, sentosa karena yang menjadi rakyatnya adalah saya dan orang-orang yang semisal dengan saya. Iya. Adapun pada masa pemerintahan saya kacau balau karena rakyatnya orang-orang seperti kamu. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Langsung diam dia. Gak bisa membantah. Barakallahu fikum. Allahu musta'an wa alaitiklan. Tayyib. Wa allah wa lanunazi'u al-amra ahlahu wa ingkana lakum. Dan kita tidak boleh merebut sebuah urusan dari ahlinya, walaupun ya itu menjadi hak kalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, itu beliau menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat barakallahu fikum. Ya, sekali lagi untuk menekankan bagi kita semua umat Islam, kaum muslimin, untuk mentaati penguasa, ya, mendengar dan taat dalam keadaan apapun. Baik kita pro, kita kontra, kita dalam keadaan senang atau kita di pihak yang terjepit. Ya, kan macam-macam ya. Kadang dia pada masa pemerintahan penguasa fulan dia makmur. Ya, dia diuntungkan. Tapi pas masa pemerintahan penguasa Alan dia dirugikan. Barakallahu fikum. Dengan beberapa keputusan-keputusan yang barakallahu fikum berbeda. Tetap kita wajib untuk mendengar dan taat. Sabar. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala bisawab. Bihal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.